Dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada tanggal 27 dari bulan Zulhijjah tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Agustus tahun 2019 Miladiah di Rancamaya dalam sebuah agenda Rihlah Tadabur Alam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman dan bertambah amal soleh. Allahumma amin. Sebagaimana mungkin yang telah diketahui dari jauh-jauh hari bahwasanya di dalam kesempatan pagi hari ini menjelang waktu zuhur kita akan membahas sebuah isu penting, sebuah topik yang sangat penting, yakni cara-cara yang bisa ditempuh oleh seorang muslim agar bisa istiqomah di atas hijrah. Dan untuk urusan itu saya telah menyusun makalah kurang lebih sekitar yakni 5 Juli. Saya telah selesai menulis sebuah makalah yang kemudian makalah ini atas inisiatif dari sebagian teman-teman dibentuk dalam sebuah buku kecil. Ini bukunya. Dan saya rasa mudah-mudahan insya Allah masing-masing telah memiliki buku ini di hadapannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengenal bahwasanya khususnya dalam kurang lebih 10 tahun belakangan ini fenomena hijrah adalah fenomena yang terjadi secara masif. Banyak orang-orang yang awalnya berada di dalam sebuah kemaksiatan kemudian timbul kesadaran dirinya untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Maka kita lihat ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok kaum muslimin yang hijrah. Bahkan ada sebuah komunitas yang namanya komunitas hijrah. Ini adalah sebuah kesadaran yang patut kita syukuri. Walaupun bersamaan dengan itu, sebagai seorang muslim, selain kita mensyukuri kesadaran untuk kembali kepada keadaan yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mesti dijaga agar hijrah tersebut tidak melenceng, agar bisa istiqomah di atas hijrah. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin pandangan subjektif saya yang bisa jadi saya amat salah. Ada sebagian orang yang membatasi manak hijrah itu sekedar penampilan semata-mata. Berubah tata cara berpakaian menjadi ke arah yang lebih baik. Dan sekali lagi ini kita syukuri. Saya mengingat bahwasanya menggunakan jilbab syar'i, berpenampilan yakni menaikkan celana di atas mata kaki, itu sekitar 10 tahun yang lalu, itu pemandangan yang aneh. Bahkan secara pribadi saya pernah diinterogasi ketika masuk ke sebuah kantor dalam keadaan celana tinggi di atas mata kaki. Ini 10 tahun yang lalu saya pernah diinterogasi. saya mengalami keadaan yang agak kurang mengenakkan ketika berjalan bersama istri saya. Kemudian ditanya ini, ditanya itu, ketika masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan, manusia curiga, ini siapa orang-orang ini? Tapi sekarang merebaknya orang-orang yang kemudian mempergunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan standar syariat, menjadikan manusia telah ma'ruf, telah maklum. Akan tetapi sudah barang tentu, hijrah tidak terbatas di dalam perubahan penampilan semata-mata. Di sana ada konsekuensinya. Konsekuensi dari hijrah, yakni dari keadaan buruk untuk bergerak ke arah yang lebih baik, itu pasti ada konsekuensinya. Pasti ada tujuan. Maka terkadang konsekuensi dari hijrah, tujuan hijrah, ini luput untuk dipahami. Luput untuk dipahami. Maka untuk urusan yang sedemikian besar ini, kita berjanji berkumpul di kesempatan pagi hari ini agar kemudian kita bisa mengerti tujuan kita hijrah ini apa. Dan yang lebih penting adalah bagaimana cara kita ini menjaga agar bisa istiqomah di atas hijrah. Karena akhir hidup seorang hamba itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akhir hidup seorang hamba merupakan buah dari apa yang dia tanam di hari ini. Itu kira-kira ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, akhir hidup seorang hamba adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akhir hidup seorang hamba adalah buah dari apa yang dia tanam di kesempatan hari ini. Maka kita tidak punya pilihan kecuali menanam kebaikan, mengisi hari-hari yang tersisa dengan amal soleh, yang mudah-mudahan akhir hidup kita berada di dalam keadaan husnul khatimah, Allahumma amin. Maka mari bersama-sama kita lihat buku yang telah ada di hadapan Anda agar kemudian kita bisa mengerti secara lebih lengkap. Maka saya bawakan di sana makna hijrah itu apa. Halaman yang ketiga. Hijrah sebagaimana kita maklum, dia berasal dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa pembicaraan sekaligus bahasa agama. Ini keistimewaan bahasa Arab yang tidak dijumpai dalam bahasa yang lain. Kalau bahasa lain itu hanya bahasa pembicaraan, bukan bahasa agama. Tetapi bahasa Arab dia bahasa pembicaraan yang dipakai berbicara oleh orang-orang yang bertutur dengan bahasa tersebut. Dan juga bahasa Arab adalah bahasa agama Islam. Ini kesempurnaan dan keutamaan bahasa Arab dibanding bahasa yang lain. Maka sebuah kata dalam bahasa Arab dia bisa memiliki dua sudut pandang, yakni sudut pandang makna secara bahasa dan yang kedua sudut pandang makna secara istilah syariat. Begitu juga hijrah, sebuah kata dalam bahasa Arab yang memiliki dua sudut, yakni sudut pertama sudut makna secara bahasa dan sudut kedua sudut makna secara istilah. Adapun hijrah secara bahasa, maka berkata Imam Ibnu Faris rahimahullahu ta'ala, hijrah memiliki dua makna secara bahasa. Yang pertama inqata'a, terputus, dan yang kedua kerasnya sesuatu atau sesuatu yang keras. Jadi hijrah secara bahasa maknanya dua, yakni yang pertama terputus Yang kedua, kerasnya sesuatu atau sesuatu yang keras. Adapun makna yang pertama terputus, makna maka lawannya adalah tersambung. Inqata ittasala, terputus, tersambung. Maka orang-orang Arab biasa mengatakan hajjaral qaum minal dar ila dar, hajjaral qaum minad dari ila dar, yakni berpindahnya satu kaum dari satu kampung kepada kampung yang lain. Jadi orang Arab biasa menyebut penduduk satu kampung yang pindah keseluruhannya kepada tempat yang lain, mereka biasa mengatakan hajjaral qaum minad dari ila dar, pindahnya satu kaum dari satu kampung kepada kampung yang lain. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua, mereka diistilahkan sebagai muhajirin. Kenapa mereka diistilahkan sebagai al-muhajirin? Karena mereka berpindah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Sahabat-sahabat yang berpindah dari Mekah menuju Madinah diistilahkan dengan sahabat atau kaum muhajirin. Iya. Yeah. Adapun makna kerasnya sesuatu atau sesuatu yang keras, kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab sesuatu yang keras yakni batu, dalam bahasa Arab yakni hajar. Maka di sana ada Hajar Aswad, yakni batu yang amat keras yang berwarna hitam. Iya. Imam Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hijrah adalah keluarnya seseorang dari satu negeri menuju negeri yang lain. Ini asal muasal dari kata hijrah, yakni berpindahnya seseorang atau satu kaum dari satu negeri kepada negeri yang lain. Apabila dikatakan al-muhajirun, maka maknanya adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, pindah dari Mekah menuju Madinah dan menyertai beliau. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Kalau anda cermati ucapan Imam Ibn Manzur ini, Imam Ibn Manzur mengatakan hijrah adalah keluar dari satu negeri menuju negeri yang lain. Maka ini termasuk satu dari tiga macam hijrah. Apa yang kedua, apa yang ketiga, nanti akan kita bicarakan insya Allah. Cukup diingat bahwasanya ucapan Imam Ibn Manzur ini, hijrah adalah keluar dari satu negeri menuju negeri yang lain, ini adalah makna hijrah, yakni satu dari tiga macam hijrah. Cukup diingat, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah akan datang penjelasannya. Adapun makna hijrah secara istilah, dikatakan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, hijrah secara istilah adalah meninggalkan negeri di mana di dalamnya terdapat kekufuran dan berpindah menuju negeri yang di dalamnya terdapat dan tegak syariat Islam. Ini ucapan Al-Imam Al-Jurjani, diiyakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan Imam Al-Kafawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Jadi ucapan Imam Ibn Manzur, Imam Raghib Al-Asfahani, Imam Al-Kafawi dan Imam Al-Jurjani memiliki sebuah kesamaan, yakni hijrah adalah berpindah dari satu kampung, dari satu negeri menuju negeri yang lain. Ini satu dari tiga macam hijrah. Yang menarik sekali jemaah, ini sekedar sebuah pelengkap dari apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. bahwasanya para sahabat yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, yang mereka adalah kaum muhajirin, pada diri mereka telah terbukti kebenaran ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muhajirin, yakni kaum yang berpindah dari Mekah menuju ke Madinah dalam usaha untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi mereka pergi dari Mekah menuju ke Madinah itu bukan pengen tamasya, bukan pengen plesir, tapi mereka pergi dari Mekah menuju ke Madinah karena ingin menyelamatkan agama mereka. Mereka tinggalkan segala macam yang mereka miliki di Mekah, baik ladang, kebun, rumah, segala macam mereka tinggalkan di Mekah, mereka pindah menuju Madinah. Maka pada diri mereka telah terbukti apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi illa badala qawlahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan apa yang lebih baik daripada apa yang telah engkau tinggalkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka ketika mereka meninggalkan Mekah, pergi menuju Madinah, meninggalkan harta bendanya demi menjaga agama mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan negeri-negeri dari timur barat muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan negeri-negeri, kampung-kampung dari timur dan muka barat bumi ini. Maka jadilah mereka penguasa dunia atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, yang Rasul mengatakan, innaka lan tada'a syai' lillahi illa badala qaulahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu dan engkau meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang telah engkau tinggalkan. Dan untuk menjelaskan hadis yang barusan saya bacakan, alhamdulillah semalam saya telah menyelesaikan sebuah tulisan yang judulnya apa judulnya ya? Tinggalkan karena Allah tanpa tapi tanpa nanti. Semalam saya menyelesaikannya, alhamdulillah. Tinggalkan sesuatu karena Allah tanpa tapi tanpa nanti. Maka hakikatnya tulisan tersebut, tinggalkan sesuatu karena Allah, itu merupakan bentuk yang saling melengkapi terhadap tulisan yang sedang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Karena terkadang seseorang yang hendak hijrah, dia diwarnai dengan berbagai macam kekhawatiran. Kalau saya hijrah yakni keluar dari zona aman saya, maka jangan-jangan hidup saya menjadi susah. Kalau saya keluar yakni dari perkumpulan-perkumpulan teman-teman saya yang senang melakukan kemaksiatan, maka jangan-jangan saya tidak memiliki teman lagi. Kalau saya keluar resign dari tempat pekerjaan saya yang penuh dengan berbagai macam harta syubhat, bahkan harta haram, jangan-jangan kemudian hidup saya menjadi sempit atau yang semisalnya. Betapa banyak hal-hal seperti itu. Ini kereta ya, Bu ya? Kereta kemana itu? Ke Sukabumi ya? Saya baru naik kereta itu, Bu, hari Ahad kemarin. Dari ngejenguk anak saya di pondok. Kembali kepada pembicaraan kita. Yakni apa? Betapa banyak kemudian bayangan-bayangan seperti ini. Takut susah, takut tidak punya teman, takut tersingkir dari pergaulan, bla bla bla dan macam-macam. menjadikan kita yang awalnya sudah tergerak hendak hijrah mundur kembali. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, inna kalan tada asyik lillahi illa badala kaulau bihi ma huwa khairul laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah engkau tinggalkan. Dan janji Rasul ini benar. Kalau tidak terbukti atas sebagian di antara kita, jangan-jangan kita meninggalkan sesuatu tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita lanjutkan. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, oh ya, untuk makalah tadi, tinggalkan sesuatu karena Allah tanpa tapi, tanpa nanti, maka saya halalkan untuk diserbarkan. Silakan minta dalam format PDF-nya kepada beberapa orang yang insya Allah sudah memilikinya di majelis kita ini. Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-muhajir man hajjara man allahu anhu. Al-muhajir, yakni orang-orang yang berhijrah, adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika memberikan penjelasan terhadap hadis ini, seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah ta'ala, beliau berkata, yang dimaksud dalam hadis ini adalah seseorang yang meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dan ini adalah bentuk hijrah yang kedua dari tiga macam hijrah. Lalu pertanyaannya, ada berapa macam sih hijrah? Anda bisa lihat di halaman keempat. Hijrah, para ulama membagi dengan tata cara pembagian yang berbeda. Tapi kalau kita perhatikan, tata cara pembagian yang berbeda ini tidak bermadarat. Ada sebagian ulama yang membagi macam-macam hijrah menjadi tiga. Anda bisa lihat di halaman keempat. Ada sebagian ulama yang membagi macam-macam hijrah menjadi dua. Anda bisa lihat di halaman keempat. Para ulama membagi macam-macam hijrah menjadi tiga. Ketemu di sana. Kemudian lihat, adapun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau berkata hijrah ada dua macam. Ketemu juga yang sedang saya baca. Maka itu tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Kenapa? Karena ulama yang membagi macam hijrah menjadi tiga, mereka membaginya berdasarkan amaliyah pelakunya, pelaku hijrah. Amal pelaku hijrahnya apa? Oh, ternyata ketika dilihat dari sisi amal pelaku hijrah, maka ternyata ada tiga. Adapun yang membagi menjadi dua, semisal Imam Ibnu Qayyim, hijrah ada dua macam, maka ini ditinjau dari sisi tujuan hijrahnya. Jadi amal, ditinjau dari sisi amal pelaku hijrah ada tiga. Ditinjau dari sisi tujuan hijrahnya, maka ada dua. Begitu ya. Ini kan berbeda ya jemaahnya. Amalnya ada berapa? Ditinjau dari sisi amal pelakunya ada tiga. Sedangkan ditinjau dari sisi tujuan hijrahnya ada dua. Tapi yang paling maklum, yang paling masyhur, yang paling dikenal oleh manusia adalah pembagian macam hijrah menjadi tiga. Yakni apa? Hijrah tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah amal. Yang ketiga, hijrah pelaku. Setelah kita sebutkan tadi macam-macam hijrah ada tiga. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Ya belum lama, paling baru 10 menit yang lalu. Ya. Ucapan Imam Ibnu Manzur di halaman ketiga, saya katakan itu adalah bentuk hijrah yang pertama dari tiga, yakni hijrah tempat. Betul? Kemudian saya katakan tadi bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan hijrah adalah meninggalkan larangan Allah. Maka ini bentuk hijrah yang kedua dari tiga macam hijrah, yakni hijrah amal. Yakni hijrah tempat adalah seseorang berpindah dari tempat yang terdapat banyak kemaksiatan, kefasikan, dan bisa jadi dari negeri kufur ke negeri yang tidak terdapat hal-hal tersebut, atau terdapat tetapi sedikit. Karena agak sulit dibayangkan tempat yang tidak ada kemaksiatannya. Tapi sudah barang tentu tempat-tempat tersebut berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada tempat yang memang bahkan tempat itu sudah identik sebagai tempat maksiat. Begitu ya. Ada tempat-tempat yang terdapat kemaksiatan tetapi kadarnya tidak sebanyak dengan tempat dibanding tempat yang pertama. Makanya para ulama jemaah ketika menasehati seseorang yang hendak mencari rumah, mereka tidak menasehati rumahnya itu fasilitasnya seperti apa, jalanannya lebar berapa meter, apakah ada tukang dagang di dalamnya, apakah berkeliaran tukang-tukang bakso atau semisalnya sehingga mudah kita memanggilnya dari balik jendela. Bukan itu yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh para ulama. Tapi mereka mewasiatkan dengan mengatakan apa? Al-jaru qobladdar. Perhatikan dengan siapa engkau bertetangga sebelum engkau memperhatikan di mana engkau akan berada, yakni memiliki rumah di mana. Perhatikan dulu, kita ini akan bertetangga dengan siapa? Kita ini akan tinggal di lingkungan seperti apa? Sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah. Al-jar qobladdar. Tetangga terlebih dahulu dibanding rumah. Iya. Ini hijrah tempat. Maka seseorang yang sudah tinggal di tempat atau di negeri yang di dalamnya bukannya tidak ada kemaksiatan, ada kemaksiatan tetapi sedikit, atau masih tegak apa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar secara kuat, maka jangan dia pindah ke tempat-tempat yang lain. Bahkan tempat-tempat tersebut negeri-negeri kufur. Negeri-negeri kufur yang kemaksiatannya merata di mana-mana. Yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hampir tidak ada. Ketika seseorang sudah tinggal di tempat yang baik, maka jangan dia pergi ke tempat yang buruk. Lihat bagaimana para sahabat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua, mereka pergi dari Mekah karena mereka tidak bisa menegakkan ibadah. Mereka tidak bisa mengerjakan sholat. Tidak terdengar azan di telinga mereka. Mereka tidak sanggup untuk menampakkan syariat-syariat Islam. Sempit kota Mekah untuk mereka. Tapi mereka tidak berani pergi sebelum mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya. Izin dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulnya untuk hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Maka lihat, mereka tinggalkan negeri mereka, pergi ke negeri yang lebih baik. Bukan sebaliknya, meninggalkan negeri yang baik menuju tempat-tempat yang buruk. Ini hijrah tempat. Yang kedua, hijrah amal. Seseorang berhijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kemaksiatan, kefasikan. Karena bisa jadi seseorang tidak sanggup hijrah tempat. Bisa jadi seseorang tidak sanggup hijrah tempat karena mungkin keterbatasan dirinya. Tapi hijrah amal, insya Allah semua orang sanggup. Dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hijrah amal. Orang-orang yang mengerjakan hijrah secara amal ini dikatakan oleh Rasul, al-muhajirun. Al-muhajir. Muhajir ya bu ya, jangan mujahir. Itu bedanya 180 derajat. Apalagi mujair. Kalau mujair itu bahasa kita, sejenis ikan-ikanan. Kalau muhajir dan mujahir itu dua-duanya bahasa Arab. Kalau muhajir orang yang berhijrah karena Allah, kalau mujahir orang yang menampakkan kemaksiatan di hadapan manusia. Lihat tuh, bedanya 180 derajat. Ya, jadi jangan main-main sama bahasa Arab. Salah baca, salah sebut, itu artinya bedanya 180 derajat. Orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, al-muhajir atau mujahir? Muhajir, bukan mujahir ya. Kalau mujahir adalah orang yang menampakkan kemaksiatannya di hadapan manusia dan dia bangga dengan itu. Nauzubillah. Iya. Kemudian yang ketiga, hijrah pelaku. Hijrah pelaku. Nah, ini yang tidak kita yang belum kita jumpai tadi. Hijrah pelaku adalah meninggalkan pelaku kemaksiatan apabila hal tersebut bermaslahat dan dirasa bermanfaat. Hijrah pelaku meninggalkan pelaku kemaksiatan. Jadi terkadang ada pelaku-pelaku kemaksiatan yang setelah dinasehati, tidak berubah. Bahkan mungkin semakin menjadi-jadi kemaksiatannya. Maka mungkin suatu saat perlu dia diisolasi. Hijrah pelaku ini maksudnya dia diisolasi. Ditinggalkan dia. Sudah barang tentu ketika meninggalkan tersebut dipandang ada maslahatnya atau tidak. Ada manfaatnya atau tidak. Maslahat bagi siapa? Maslahat bagi pelaku kemaksiatan tersebut. Atau maslahat bagi orang yang meninggalkan pelaku maksiat tersebut. Karena hijrah pelaku, maslahat dan manfaat yang diharapkan itu ada pada tiga. Hijrah pelaku, maslahat dan manfaat yang diharapkan di dalamnya itu ada tiga. Maslahat manfaat bagi pelaku maksiat, ketika dia ditinggalkan dia menjadi kapok. Ketika dia ditinggalkan dia menjadi cerah. Ya. Kemudian yang kedua, maslahat manfaat bagi yang meninggalkannya. Karena kalau dia bergaul dengan pelaku maksiat, maka dia memiliki prasangka kuat dia akan terjatuh, terjerumus kepada kemaksiatan yang kemaksiatan tersebut. Kedua, yakni bermaslahat atau bermanfaat bagi pelakunya, yakni yang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Karena kalau dia pikir-pikir, dia bayangkan kalau saya terus berteman sama dia, rusak nanti saya. Kalau saya terus berteman dengan dia, saya akan terjerumus kepada kemaksiatan. Saya kalau terus berteman dengan dia, saya akan terjatuh kepada fitnah. Maka orang tersebut memutuskan untuk memutuskan persahabatan atau pertemanan dengan dia. Ini hijrah pelaku. Yang model kedua, manfaat atau maslahat. Atau yang kedua, yang ketiga, maslahat atau manfaat yang diharapkan terhadap hijrah pelaku ini adalah kepada masyarakat umum. Kepada masyarakat umum. Semisal, ya, ketika kemudian seseorang yang memiliki kedudukan mengatakan jangan temani dia karena dia adalah pelaku kemaksiatan ini itu, jangan bermuamalah dengan dia karena dia kalau bermuamalah dengan dia, dia itu memiliki sifat curang, tidak amanah, begini dan begitu. Ya. Nah, ketika seseorang mengatakan seperti itu akan terjaga, akan membawa maslahat kepada masyarakat umum. Ini biasanya hijrah pelaku ini jemaah itu biasanya punya nama baru. yang namanya tahzir. Anda sering dengar istilah tahzir? Ya, itu tahzir itu hijrah terhadap pelaku kemaksiatan. Kita gak usah panjang-panjang bicara itu ya. Saya hanya menjelaskan macam-macam hijrah saja. Iya. Setelah kita tahu macam-macam hijrah, maka kita yang insya Allah ta'ala sudah memiliki pemahaman akan buruknya maksiat, jeleknya efek dari perbuatan dosa, sudah barang tentu kita ingin bergerak ke arah yang lebih baik. Sebagian di antara kita mungkin sudah memancangkan bendera hijrah dari 5-10 tahun yang lalu. Mungkin ada juga yang baru pengen menjadi orang baik. Ini bagus, Bu. Ya. Baru pengen menjadi orang baik ini bagus. Yang jelek itu baru pengen menjadi orang jelek. Baru pengen menjadi orang baik ini bagus. Ada yang sudah pengen menjadi orang baiknya dari belasan tahun yang lalu, ini juga bagus. Maka jemaah, ketika seseorang sudah ingin berjalan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu dia harus berusaha mengistiqomahkan atau berusaha istiqomah di atas jalan yang sedang dia tempuh tersebut. Karena kenapa jemaah? Karena ketika hijrah dipahami dengan pemahaman yang baik, maka niscaya pasti akan membawa kebaikan bagi pelakunya. Pasti. Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang kelihatannya hijrah, tapi kelakuannya tidak baik, bahkan makin lama makin buruk kelakuannya, maka sudah barang tentu yang salah adalah dia di dalam memahami makna hijrah. Ketika hijrah dipahami dengan pemahaman yang baik, maka akan membawa kepada kebaikan bagi pelakunya. Dari hari ke hari akan bertambah baik keadaannya. Tapi kita sama-sama tahu bahwasanya istiqomah adalah perkara yang sangat berat. Istiqomah adalah perkara yang sangat berat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? "Amantu billah summa istaqam." Berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kepada sahabat ini? "Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah." Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menggandengkan istiqomah dengan iman kepada Allah. Yang menunjukkan istiqomah perkara yang sangat besar. Kalau kita ingin bernostalgia pada hari-hari pertama kita hijrah, maka kita akan bayangkan keadaan kita pada saat itu sangat menggebu-gebu, bersemangat. Dan itu juga saya rasakan. Ketika pertama kali misalnya kita tersadar akan buruknya maksiat, sadar akan jeleknya perbuatan dosa, kemudian kita berusaha untuk menjadi lebih baik, maka di titik-titik awal tersebut kita ingat sekali bahwasanya pada saat itu semangat kita semangat yang sangat luar biasa. Coba bagi yang sudah menaikkan bendera hijrah dari beberapa waktu yang lalu ke belakang, coba ingat masa-masa hari-hari pertama. Gak usah diomongin ke saya, ingat aja. Hadirkan ingatan itu di benak kita. Mungkin kalau coba saya terka apa yang ada di benak Anda, pada hari-hari pertama itu kita menjadi sangat bersemangat untuk mengerjakan berbagai macam ibadah. Pada hari-hari pertama tersebut, kita sering datang ke majelis ilmu. Pada hari-hari pertama tersebut, kita rindu terhadap teman-teman kita yang kita jumpai di majelis-majelis ilmu. pada hari-hari pertama tersebut kita rindu untuk senantiasa berada di majelis ilmu di masjid. Mungkin itu sebagian apa yang ada di benak Anda pada hari-hari pertama itu. Tapi ketika hari berganti hari, maka kok kayaknya semangat itu semakin memudar. Yang awalnya sebagian orang hadir terus di majelis ilmu setiap hari, sampai ada istilah 4L. Lu lagi. Di sini ketemu lu, di sana ketemu lu, di sana ketemu lagi sama lu. Kemudian lama-lama jadi KL. Kemana lu? Goib. Iya. Ini sesuatu yang memang bawaan secara fitrah, yakni bawaan fitrah manusia. Rasul telah menubuatkan. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Anda bisa lihat halaman keempat. Inna likulli amalin sirrah tsumma fatrah. Faman kana fatratu ilal bid'ati faqad dalla, wa man kana fatratu ila sunnati faqad ihtada. Setiap amal ada masa semangatnya. Oh itu tuh. Pada saat-saat hari-hari pertama itu, Masya Allah, semangat kita itu. Tapi juga setiap amal ada masa melemahnya, masa malasnya. Ini fitrah. Apa yang ada pada diri manusia? Ada masa semangat, ada masa melemah. Rasul tidak bicarakan masa semangat, kalau semangat itu tidak perlu dibicarakan lebih lanjut. Tapi yang Rasul alaihi salatu wassalam pesankan, yakni siapa yang rasa malasnya menjerumuskan dirinya kepada bid'ah, siapa yang rasa malasnya menjerumuskan dirinya kepada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah sesat merugi. Namun siapa yang rasa malasnya masih berada di atas sunnah, masih berusaha menjaga di atas sunnah, masih berusaha menjaga agar tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya, maka dia masih tetap berada di atas petunjuk. Jadi rasa semangat, rasa malas itu bawaan manusia. Tetapi ketika rasa malasnya menjerumuskan dia kepada perbuatan bid'ah, rasa malasnya menjerumuskan dia ke dalam larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sesat. Dia telah terjatuh kepada kerugian yang amat sangat. Tapi siapa yang rasa malasnya masih di atas sunnah, maka dia tetap berada di atas petunjuk. Malas, tapi tidak menjerumuskan dirinya kepada bid'ah. Memang malas ibadahnya, tapi dia menjaga dirinya dari berbuat kemaksiatan. Maka dia masih tetap berada di atas petunjuk. Ini kata Rasul alaihi salatu wasallam. Hadis ini hadis yang luar biasa, yang menunjukkan kepada kita keadaan manusia itu turun naik. Ada masa semangat, ada masa melemah. Yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sejatinya seharusnya kita memperhatikan dalam tanda kutip batas bawah. Sejatinya seharusnya kita memperhatikan dalam tanda kutip batas bawah. Apa ini maksud batas bawah? Batas bawah. Ketika kita sedang merasa malas, agar jangan sampai terjerumus kepada bid'ah atau kesesatan, itu batas bawahnya mana? Karena seakan-akan berada di sebuah tempat yang kakinya berada di titik garis batas. Garis batas tetap berada di atas sunnah, yang kalau kemudian sedikit lagi dia tidak berada di situ, dia akan berada di atas bid'ah. Maka dia seharusnya mengetahui batas bawah, sehingga dia masih dikatakan malas tapi berada di atas sunnah itu seperti apa. Kan mungkin di antara Anda jemaah timbul pertanyaan, kok malas berada di atas sunnah? Ini bentuknya apa? Betul? Malas tapi berada di atas sunnah dan masih tetap berada di petunjuk. Ini bentuknya apa? Seperti apa bentuknya malas tapi berada di atas sunnah dan tetap mendapat petunjuk? Ini bentuknya apa? Minimalnya seperti apa sih? Rasa malasnya yang tidak mengeluarkan dia dari sunnah, rasa malasnya yang menjadikan dia tetap berada di atas sunnah, itu batasnya seperti apa? Ini kan pertanyaan kita kan? Maka biarkan pertanyaan ini tetap menjadi pertanyaan. Kapan-kapan aja kita bahas. Saya begitu orangnya, Bu. Bagi teman-teman yang sudah ngaji di Waskopina, tahu tabiat saya. Ini kan ceritanya, ini kan pengajian Waskopina nih. Teman-teman yang ngaji di Waskopina tahu tabiat saya. Agak susah diatur, katanya begitu. Dan semaunya. Ya, biarin aja. Jadi, batas bawahnya apa sih? Malas yang tetap berada di atas sunnah. Malas yang tetap berada di atas sunnah. Malas yang tetap menjadikan dia berada di atas sunnah, ahlu sunnah, tetap berada di atas petunjuk. Malas yang seperti apa? Yang kalau kehilangan sifat tersebut, maka akan menjadikan dia berada di atas kesesatan. Seperti apa batas bawahnya? Maka, ya biarkan aja itu jadi misteri. Silahkan Anda tanya kepada ustadz yang lain, atau ya kapan-kapan aja lah kita bahas ya. Kalau saya sih punya jawabannya. Iya. Ini jawabannya ini saya tulis nih di makalah saya nih. Silahkan lihat dari kejauhan. Ya. Saya lihat. Ada tulisannya kan pakai tinta merah kan? Ya itu dia tuh. Kalau ada yang punya inisiatif untuk minjem gak saya pinjemin. Baik. Ya. Makanya Umar bin Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, apa kata Umar bin Khattab? Istiqomah adalah hendaknya Anda konsisten di atas menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, serta jangan sampai menyimpang seperti menyimpangnya kancil atau pelanduk. Nasihat dari Umar bin Khattab agar seorang muslim istiqomah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui makna hijrah, kemudian macam-macam hijrah, kemudian juga kita juga mengetahui bahwa saja kita harus menjaga batas minimal sehingga rasa malas tersebut masih dikategorikan berada di atas sunnah, maka kita perlu tahu kiat-kiat khusus. Ini sebenarnya pembahasan yang menjadi tujuan pertemuan kita di kesempatan hari ini. Lo ada yang ketawa-ketawa kenapa tuh? Penasaran ya? Maka diperlukan kiat-kiat khusus agar jangan sampai hijrah kita ini terputus di tengah jalan, na'udzubillah. Atau malah berbalik ke belakang, jemaah. Bukan tidak ada buktinya orang-orang yang hijrah putus di tengah jalan hijrahnya atau malah berbalik ke belakang. Bukti-buktinya ada. Mungkin kita punya teman, na'udzubillah, gak usah disebut namanya ya, ingat aja, mungkin ada di antara teman kita yang awalnya sama-sama kita ngaji bersama-sama, berusaha untuk menjadi lebih baik, tiba-tiba sekarang kita jumpai keadaannya berubah 180 derajat. Bukan cuma sekedar putus di tengah jalan, berbalik ke belakang. Ada sebagian di antara teman-teman kita yang awalnya sudah mulai berusaha berpakaian syar'i, sekarang buka lagi jilbabnya. Dan itu ada kenyataannya. Bahkan sebagian ada ulama yang berdakwah kepada sunnah, sekarang ada ulama-ulama yang awalnya ada seorang ulama yang berdakwah kepada sunnah. Tapi kemudian ulama ini sekarang berbalik, malah berdakwah kepada pemahaman liberal. Ini ada wujudnya, ada. Ulama terkenal di Mesir, ada wujudnya. Dan beliau ini zaman dulu guru dari guru-guru kita. guru dari guru-guru kita. Teman-teman yang pergi ke Mesir, kuliah di Mesir, itu mengetahui ulama ini. Zaman dulunya mengajak kepada sunnah. Tapi sekarang, na'udzubillah, berbalik 180 derajat mengajak kepada pemahaman liberal. Ada yang seperti ini. Maka sudah barang tentu kita tidak ingin keadaan kita seperti itu. Maka sudah barang tentu kita tidak ingin keadaan kita seperti itu. Lalu apa sih yang bisa kita usahakan? Apa yang bisa kita usahakan sehingga keadaan kita tidak seperti itu, tidak putus di tengah jalan, na'udzubillah malah berbalik ke belakang. Maka mungkin di antara kiat-kiatnya yang pertama berniat ikhlas, hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Berniat ikhlas, hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah itu ibadah, maklum kita. Hijrah itu ibadah. Suara saya itu belum berisik karena hijrah itu ibadah. Dan dimaklumi bahwasanya ibadah tidaklah diterima kecuali disertai dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hijrah itu ibadah. Dan kita sama-sama maklum bahwasanya ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali disertai dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka hijrah harus ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajjara ilaihi. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lihat, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan di sana apa? Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah pembagian hijrah menjadi dua macam sebagaimana ucapan Imam Ibnu Qayyim yang ada di halaman keempat. Hijrah ada dua macam, kata Imam Ibnu Qayyim. Ini ditinjau dari apa? Ditinjau dari tujuan hijrah. Tujuan hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya. Begitu ya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, dia inginkan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini maklum, yang menunjukkan kepada kita kewajiban memperbaiki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hijrah. Jadi hijrahnya itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi hijrah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena hijrahnya karena ada wanita yang ingin dinikahi, hijrahnya karena ada dunia yang ingin dia dapatkan. Kalau motivasi-motivasi hijrah seperti ini dan tidak sesegera mungkin diperbaiki, saya pelan-pelan omongannya. Kalau seseorang yang hijrahnya motivasinya karena ada wanita yang ingin dia nikahi, atau karena ingin mendapatkan dunia yang dia harapkan, kalau motivasinya hijrahnya karena ini dan tidak sesegera mungkin dia perbaiki, maka hijrahnya pasti terputus di tengah jalan, bahkan na'udzubillah akan berbalik ke belakang. begini, Bu. Hari hari apa lupa saya. Hari Kamis, bukan hari ini. Kelewatan banget kalau saya lupa hari ini hari apa. Ya saya memang udah gak muda lagi, Bu, tapi gak segitu-gitu amat kali itu. Iya. Saya gak muda lagi. Umur saya 43 tahun. Tapi gak begitu-begitu amat, sampai hari aja saya lupa, begitu kan. Hari Kamis kemarin saya ditanya oleh salah seorang jemaah di Masjid Umar bin Khattab Pasar Senen. Ya, saya punya majelis di Masjid Umar bin Khattab Pasar Senen. Ya, Umar bin Khattab Senen. Ustaz, ya. Bagaimana apabila ada seseorang yang pindah hijrah karena ya memang betul-betul karena wanita? Dan ini kenyataannya ada kok. Seorang laki-laki yang berubah menjadi bayi karena wanitanya mempersyaratkan. Kata si laki-laki, "Dek, saya cinta sama adek." Kata si wanita ini, "Ogah bang, kecuali abang sholat 5 waktu di masjid, rajin mengaji, bla bla bla bla bla," kata wanitanya, mempersyaratkan. Nah, si laki-lakinya setuju dengan syarat itu. Namanya juga cinta. Maka dia tanya sama saya. Yang dia tanya sama saya itu kejadian pada diri dia. Dia sholat itu karena syarat wajib dari perempuan yang hendak dia nikahi. Maka bagaimana urusannya ini? Apakah sholat saya ini sia-sia? Atau bagaimana? Tadi kan telah saya katakan, siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita dan tidak sesegera mungkin dia perbaiki niatnya, maka hijrahnya pasti akan terputus di tengah jalan, bahkan berbalik ke belakang. Karena jemaah, ada sebagian orang yang berubah itu karena sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala motivasinya. Dan betul itu. Ada orang yang kemudian menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musibah yang menimpanya. Ada ini. Ada seseorang yang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah peristiwa besar yang dia jalani. Jadi yang merubah manusia itu beraneka ragam. Bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah manusia itu. Maka kita katakan jemaah, manusia beraneka ragam. Kalau mau kita bagi menjadi 3, maka yang pertama yang memulai kita bagi jadi 4. Yang pertama yang memulai kehidupannya dengan baik dan menutup kehidupannya dengan baik. Kayaknya bukan kita nih ya. Gak usah dijawab lah, malu lah. Yang memulai kehidupannya dengan baik, masa remajanya baik, terus jadi orang baik, sampai tua baik, sampai mati juga baik. Ini yang pertama ya. Dan yang manusia yang model kayak gini jemaah, manusia yang modelnya kayak gini, ini sebaik-baik manusia. Rasul mengatakan ketika menjelaskan tentang 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, kata Rasul apa? Asyabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa mudanya saja sudah taat. Begitu. Nah, yang kedua. Yang memulai kehidupannya dengan buruk, menutup kehidupannya juga dengan keburukan. Na'udzubillah, ini secelaka-celakanya manusia. Yang ketiga, yang memulai kehidupannya dengan keburukan, menutupnya dengan kebaikan. Yang keempat, yang memulai hidupnya dengan kebaikan, tapi menutup hidupnya dengan keburukan. contoh dari para sahabat atas empat orang ini, atas empat kelompok ini, yang memulai di atas kebaikan, menutupnya dengan kebaikan, Abu Bakar Siddiq. Betul kan? Yang memulainya di atas keburukan, mati sampai mati, masih berada di atas keburukan, siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab. Nah itu dia. Yang memulainya di atas keburukan, tapi menutupnya di atas kebaikan, kita juga punya contoh dari sahabat Rasul, Umar bin Khattab. Bukankah Umar bin Khattab memulai kehidupannya dengan cita-cita ingin membunuh Rasul? Umar bin Khattab memulai masa hidupnya, yakni masa mudanya, dengan cita-cita untuk membunuh Rasul alaihi salatu wasallam, sampai Umar mengatakan, saya tidak selamat apabila dia masih selamat. Ini kata Umar. Tapi apa yang terjadi? Masa akhir kehidupannya ditutup dengan sebaik-baiknya amal. Bahkan saking baiknya, Allah takdirkan kuburan Umar di samping kuburan Abu Bakar dan Rasul. Tapi kita juga punya contoh orang-orang yang memulai masa hidupnya di atas kebaikan, tapi menutupnya di atas kejelekan. Aswad Al-Ansi. Seseorang yang awalnya beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kemudian mengaku sebagai nabi dan rasul yang diperangi oleh para sahabat. Maka jemaah, kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, karena masa hidup kita di awal sudah kita isi dengan lembaran-lembaran gelap, maka jangan diperpanjang ke masa akhir dalam lembaran gelap tersebut. Kalau hidup kita tidak bisa menjadi yang pertama, yakni karena kita sudah mengisi lembaran-lembaran masa lalu kita dengan kegelapan, jangan diperpanjang sampai hari ini, apalagi hari depan. Tutup. Berubah. Kita punya contoh, semisal Umar bin Khattab. Makanya para ulama, semisal Imam Ibn Rajab mengatakan, al-ibratu fin nihaya laisa fil bidayah. Ibrah itu diambil dari apa yang menjadi penutup kehidupan orang tersebut, bukan pembukanya. Bukankah Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim? Sesungguhnya amal itu ditutup dengan apa yang dia menutup dengannya. Maka di sana ada istilah husnul khotimah, ada istilah su'ul khotimah. Maka kalau seseorang hijrahnya karena pengen nikahin seorang perempuan, hijrahnya karena pengen mendapatkan dunia, itu motivasi awalnya, maka dia harus sesegera mungkin merubah motivasi tersebut menjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak merubah sesegera mungkin motivasinya, niscaya dia akan kecewa. Karena seseorang yang berhijrah, dan hijrah itu ibadah, seseorang yang berhijrah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, di satu titik pasti akan mengalami kekecewaan. Bos, kenapa ente hijrah bos? Dulu kan ente hidupnya berantakan. Gimana lagi istri aneh soleha bos? Masa istri aneh soleha aneh masih jadi? Begitu misalnya ya. Kalau kemudian suatu saat dia tidak cinta lagi sama istrinya, atau kemudian istrinya apa? Mati misalnya. Atau istrinya suatu saat meminta cerai misalnya. Karena hijrahnya dengan sebab pengen nikahin perempuan ini, setelah dia berpisah sama wanita itu, masuk lagi dia ke dalam kubangan kegelapan. Maka hijrah karena selain Allah, suatu titik pasti akan menjumpai kekecewaan. Ini ucapan yang ajib, luar biasa. Ucapan yang keluar dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi. Hijrah karena selain Allah, suatu saat akan menjumpai titik kekecewaan. Maka jemaah, gak ada kelapangan bagi kita kecuali terus menerus berusaha memperbaikinya, meluruskan. Mungkin hijrah kita awalnya karena Allah, tapi kemudian niat itu bisa berubah dari hari ke hari. Maka pembicaraan tentang ikhlas, harus ikhlas karena Allah, harus ikhlas karena Allah, memang pembicaraan yang terkadang di telinga kita membosankan. Ustaz-ustaz ini kok ngomongin ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Apa kagak ada lain yang diomongin? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sih yang mesti diomongin dari agama kita ini. Tapi usaha untuk menjaga keikhlasan adalah perkara yang sangat berat, bahkan bagi Imam Sufyan As-Sauri, seorang tabi'ut tabi'in, imam besar dari kalangan kaum muslimin, dia mengatakan, ma'alajtu say'an asyadda alayya min niyati. Ma'alajtu say'an asyadda alayya min niyati. Itu kalau mau dikasih syakal, tanda baca silahkan. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya minan niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Ini seorang imam sekelas Imam Sufyan As-Sauri mengatakan bahwasanya iman itu, niat itu berbolak-balik. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang menginginkan istiqamah di atas hijrah, dia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Anda bisa lihat di halaman yang ke-6, dan saya mohon Anda menghafalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan di dalam agama ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan jemaah, hadis ini kalau kita rujuk kepada Musnad Imam Ahmad, ini hadis yang luar biasa sekali bagusnya. Anda bisa lihat di halaman ke-4, halaman ke-6, catatan kaki 12. Itu agak kecil ya, Bu ya? Enggak ya, enggak kecil ya tulisannya, Bu ya? Lihat ini. Hadis ini lengkapnya sebagai berikut. Bagi Anda yang sudah tidak sanggup lagi membacanya, maka sudah terperka kira-kira umurnya berapa. Iya ya. Idza kanna zannazu az-zahab wal fiddah fa'siru ha'ula'i kalimati. Apabila manusia mengumpulkan emas perak, hendaklah kalian mengumpulkan kalimat-kalimat ini. Berarti kalimat ini lebih bagus daripada emas dan perak, begitu maksud Rasul. Rasul tidak katakan apabila manusia mengumpulkan emas perak, ya kalian ikut juga ngumpulin emas dan perak. Enggak. Rasul bahkan mengatakan apabila manusia mengumpulkan emas perak, maka kalian jangan ikut-ikutan. Tapi kalian kumpulkan kalimat-kalimat ini. Apa kalimat-kalimat tersebut? Allahumma inni as'aluka tsabbata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan di dalam agama ini. Wal azimata ala rusydi. Dan memberikan aku tekad yang kuat agar bisa meniti kebenaran. Wa as'aluka syukra bi ni'matika. Dan aku memohon kepadamu petunjuk agar bisa senantiasa mensyukuri nikmatmu. Wa as'aluka husnul ibadatik. Dan aku meminta kepadamu agar diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Wa as'aluka qalban saliman. Dan aku meminta kepadamu hati yang selamat. Wa as'aluka lisanan shodiqan. Dan aku meminta kepadamu diberikan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'allamu. Dan aku meminta kepadamu kebaikan yang engkau ketahui dalam keadaan aku tidak mengetahui kebaikan tersebut. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui dan aku tidak mengetahui keburukan tersebut. Wa astaghfiruka lima ta'lam. aku memohon ampunan kepadamu dari dosa-dosa yang aku perbuat dalam keadaan aku tidak mengetahui. Innaka anta alamul ghuyub. Dan sesungguhnya engkau mengetahui segala sesuatu yang goib. Ini kalau hujan lucu juga, Bu, ya. Kehujanan maksud saya, ibu-ibu tuh. Enggak, ya. Ini doa bagus banget, diapalin. Kecil, Ustaz, tulisannya. Nah, tadi sudah keterka kira-kira umur Anda berapa. Maka bagaimana caranya? Pergi ke tukang fotokopi, bang, fotokopi terbesar. Ya, sebesar apa? Sebesar kertas itu. Kertas kopi. Lebih bener. Ya. Tempeh. Iya. Kapan ini bacanya? Kapan saja. Jadi ini doa yang boleh dibaca kapan saja. Iya. Menarik sekali doanya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Memohon kepadamu keteguhan di dalam agama ini. Allahumma inni as'aluka tsabbata fil amri. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keteguhan di dalam agama Islam. Karena hati itu berbolak-balik. Bisa jadi pada hari ini seseorang menjadi muslim, besok keluar dari agamanya, na'udzubillah min dzalik. Begitu ya. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan di atas kebenaran. Wal azimata ala rusydi. Kekuatan, tekad agar bisa berjalan di atas kebenaran. Kadang-kadang kita tahu itu kebenaran itu. Enggak diragukan lagi itu kebenaran, tapi kita tidak kuat untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Maka siapa yang bisa menguatkan? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ada jalan kebenaran, kita enggak kuat menempuhnya, kemudian kita katakan kepada orang lain, ente saja deh, ane enggak kuat, bos. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita agar bisa menempuh jalan kebenaran. Wa as'aluka syukra bi ni'matik. Dan aku meminta kepadamu agar bisa bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada diriku. Ini jemaah. Kita kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pikiran kita dari hari ke hari adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepada kita. Kenapa ya? Itu orang rumahnya bagus, mobilnya baru, kok saya enggak ya? Itu yang ada di pikirannya itu sebagian manusia. Dia lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi herannya sebagian ibu-ibu kadang-kadang agak kurang adil. Kenapa tuh ya? Si bapak itu istrinya baru, ada yang kedua maksudnya. Kok suami saya enggak ya? Harusnya gitu dong mikirnya. Bilang, bang, ente kok baru aneh aja istrinya, bang, gitu kan? Kalau apa suami orang lain beli mobil baru, beli apa namanya rumah baru, beli kendaraan baru, repot itu. Bang, bang, ente kenapa bang kagak beli mobil baru, bang? Kalau si suami orang nikah lagi nggak repot ya? Bang, bang, ente kenapa nggak nikah lagi? Di mana-mana saya ngomong, Bu. Kalau suatu saat saya tidak diundang lagi, saya tahu sebabnya. Udah itu jangan di... Itu lah, kenapa? Itu manas-manasin suami kita supaya nikah lagi. Jadi jemaah, syukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya para ulama, semisal Imam Ibnu Rajab mengatakan, yang paling penting adalah engkau mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Yang paling penting adalah engkau mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kata Imam Ibn Rajab menutup ucapannya indah sekali. Jangan engkau risaukan nikmat yang belum Allah berikan kepadamu, tapi risaukanlah nikmat yang belum sempat engkau syukuri. Ucapan yang ajib dari Imam Ibn Rajab. Janganlah engkau risaukan sesuatu yang belum menjadi milikmu, tapi risaukanlah apa yang telah menjadi milikmu tetapi luput engkau syukur. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka husnul ibadati, aku meminta kepadamu kemampuan untuk mengerjakan ibadah yang sebaik-baiknya. Wa as'aluka qalban saliman, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Hati yang selamat ini sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan seorang muslim, karena hati itu adalah raja atas seluruh anggota tubuh. Kita sama-sama tahu Rasul mengatakan inna likulli jasad al-mudghah idza salihat salihal jasad kulluhu wa idza fasadat fasada jasad kulluhu. Di setiap tubuh itu ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, maka akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Apabila buruk segumpal daging tersebut, maka akan menjadi buruk seluruh anggota tubuh. Dan ketahuilah daging tersebut. Ini apaan Pak? Saya dikasih surat apa nih? Kak Cinta. Saya ditegur nih. Jangan katanya. Jangan Kak. Itu ya Kak. Aduh. Lanjut ya. Eh, ini sekarang jam berapa nih? Ya Allah, baru sampai halaman 6. Mau aja Kak. Ya? Segumpal daging itu adalah hati, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Maka menjaga keselamatan hati adalah perkara yang sangat penting. Ya. Dan alhamdulillah saya juga punya sebuah tulisan ringkas. Tulisannya itu kalau saya enggak salah ingat judulnya Obat Hati yang Keras. Ya. Silakan Anda download di akun arsip saya. Ini dia jemaah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan di dalam menjalankan agama ini. Yang kedua, menguatkan pondasi tauhid. Nah, ini kadang-kadang luput atas sebagian orang. Sebagian orang hijrah dalam tanda kutip, tetapi bersamaan dengan itu tidak menguatkan pondasi tauhid. Padahal tauhid dan benarnya tauhid seseorang itu akan menjadikan dia teguh di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalimat tauhid yang benar, kalimat tauhid yang benar itu bukan cuma sekedar kalimat itu diucapkan saja. Ya, kalimat tauhid itu bukan cuma sekedar diucapkan saja, karena kalimat tersebut mengandung makna dan mengandung konsekuensi. Makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid ini tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan cara dipelajari. Ketika seseorang mempelajari kandungan, konsekuensi kalimat tauhid, maka itu adalah sebuah usaha untuk menguatkan pondasi tauhidnya. Dan ketika pondasi tauhid seseorang itu menjadi kuat, maka niscaya kehidupannya akan menjadi kuat, kehidupannya akan menjadi baik di dunia di akhirat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat halaman yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu allazina amanu biqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman-iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu apa? Anda bisa lihat di halaman ke-7. Rasul sendiri yang menafsirkan ucapan yang teguh tersebut. Al-muslimu idza tu'ila fil qabrihi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fadzalika qawluhu tsabit. Fadzalika qawlu yusabitu lahu allazina amanu biqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jika seorang muslim ditanya dalam kubur, lalu dia berikrar tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka inilah kalimat yang teguh yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lihat. Maka terkadang orang-orang yang hijrah luput dari yakni mempelajari tauhid. Maka jemaah tidak diragukan lagi atas kita yakni kaum muslimin, apalagi orang-orang yang baru hijrah, maka pembahasan pelajaran tentang mentauhidkan Allah adalah yang paling penting. Saya tidak katakan pembahasan yang lain tidak penting. Tapi seharusnya kita punya yakni apa? Punya prioritas, mana yang harus didahulukan? Ya? Apakah kita ini mendahulukan perkara A, perkara B, atau kemudian kita mendahulukan perkara tauhid di dalam pembahasan-pembahasan kita? Maka jemaah, perhatikan ucapan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Hijrah dan kebaikan di dalamnya adalah buah kebagusan tauhid. Inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Di mana beliau berkata, segala kebaikan yang segera, baik di dunia maupun yang tertunda, yakni di akhirat, merupakan buah dari tauhid. Sedangkan segala keburukan yang tertunda maupun yang segera, maka itu merupakan buah atau dampak dari lawan tauhid, yakni kesyirikan. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk terus-menerus mempelajari tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang baru kemudian hijrah. Ya? Kemudian yang ketiga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, mencari lingkungan yang baik. Kita sama-sama maklum, manusia ini makhluk sosial yang mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Yakni kalau ada manusia yang tinggal di hutan sendirian, itu hanya dongeng kisah Tarzan. Gak ada manusia yang yakni apa, yang mampu hidup sendirian. Karena manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang bersosialisasi, makhluk sosial. Jadi ketika kita ini berniat untuk hijrah, atau bahkan telah berjalan di atas jalan hijrah supaya istiqomah, maka coba cari lingkungan yang baik. Karena manusia itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Lihat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar seseorang mukmin, seorang muslim, dia bersama-sama orang-orang yang benar. Karena kenapa? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memaklumi, mengetahui agama seseorang itu sangat tergantung dengan agama sahabatnya. Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhallil. Seseorang akan mencocoki teman karibnya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman karib kalian. Maka jemaah, cari teman-teman yang baik. Yang dengan teman-teman yang baik itu, bersahabat dengan orang-orang baik tersebut, apa kata Imam Ghazali? Bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang jelek akan menyebabkan kita tertular penyakit jeleknya. Bersahabat dengan orang-orang yang pelit akan menyebabkan kita tertular penyakit pelitnya. Bersahabat dengan orang zuhud akan menyebabkan kita ikut juga zuhud. Karena manusia akan mencontoh temannya. Iya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Tadi di awal saya isyaratkan sebuah hadis yang Anda bisa lihat di halaman ke-9. Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalla qaulahu bima huwa khairul laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan akan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan untukmu dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah engkau tinggalkan. Kadang-kadang sebagian orang jadi khawatir hijrah atau gagal proses hijrahnya karena kemudian dia khawatir kehilangan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya. Tapi coba bayangkan, ketika seseorang yang berhijrah meninggalkan teman-teman lingkungannya yang buruk, kalau dia mengerjakannya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan gantikan teman-teman yang buruk tersebut dengan teman-teman yang baik. Umar bin Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau berkata, sesungguhnya terdapat ketenangan dari teman-teman yang buruk ketika seseorang melakukan uzlah, yakni menghindari teman-teman yang buruk tersebut, menghindari keburukan tersebut. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, berdoa. Kita seorang hamba yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka janganlah seseorang menjadikan apa? Menjadikan proses hijrahnya itu kosong dari meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kita sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses kita supaya istiqomah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita, seperti doa yang telah kita sebutkan tadi. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketetapan, kekuatan di dalam menjalankan urusan agama ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik Ali Imran ayat ke-8. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bahwasanya ada orang-orang yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah sebelumnya engkau berikan petunjuk kepada kami. Lihat itu. Ada sebagian orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya condong kepada kesesatan. Maka minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan diri kita di dalam proses perjalanan kehidupan kita agar kita bisa istiqomah. Mereka sudah berada di atas petunjuk dan mereka minta kepada Allah agar jangan dikeluarkan dari jalan petunjuk tersebut. Mereka sudah berada di atas hidayah, mereka minta kepada Allah agar jangan dicabut hidayah tersebut sehingga condong kepada kesesatan. Ini kadang-kadang kita terlampau pede dengan usaha kita sendiri. Saya hijrah, tapi lupa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala permudah jalan hijrah kita. Saya hijrah, tapi lupa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas istiqomah setelah hijrah. Saya hijrah, tapi luput dari meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menutup jalan kita di atas jalan istiqamah setelah hijrah. Lupa. Padahal kita sama-sama tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati. Terkadang hati kita itu tulus istiqamah hijrah karena Allah, tapi bisa jadi suatu saat tidak. Maka mintalah agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita ini teguh di atas agama, istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu doa yang senantiasa kita panjatkan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Kemudian jemaah yang kelima, itu yang keempat, apa, yakni dirobah itu. Ya namanya juga kadang-kadang ngetiknya sambil ngantuk, gimana lagi bu? Mulai dari tahun kemarin, saya tidak dibuatin kopi sama istri saya kecuali hanya 2 kali sehari. Itu mungkin masalahnya. Istri saya ada kok. Jangan kebanyakan ngopi nanti sakit, kata istri saya. Sehari hanya cukup 2 kali saja. Ah, itu masalahnya mungkin. Jadi kadang-kadang ngetik angka 4 jadi 5, angka 5 jadi 6. Ah, begitu ya. Istri saya ada kok ya. Ya biarin aja dia dengar. Ya namanya juga ngetiknya sambil ngantuk-ngantuk, gimana lagi kan? Kalau salah pencet apa touch keyboard ya dimaklumilah. Yang kelima, yakni apa? Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkannya. Ini jemaah, orang-orang yang hijrah, yang katanya mau hijrah, tapi luput mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, saya mau hijrah, saya mau jadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bagus itu tekad yang bagus, tekad yang luar biasa bagusnya. Begitu ya? Tapi kemudian setelah dia mengatakan saya pengen hijrah, saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, dia luput mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kita sama-sama mengetahui jalan yang selamat adalah jalan yang dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan yang selamat itu adalah jalan yang dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kata Rasul. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan taraktu fikum amrain lan tadilu matamasaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila yang kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Qur'an dan sunnah rasulnya, yakni as-sunnah. Jadi ketika ada orang pengen hijrah, bagus. Tapi supaya hijrahnya tidak tersesat, kadang-kadang ada orang hijrah tapi hijrahnya tersesat. Ya? Lari ke sana ke sini, ngawur pemahamannya. Yang awalnya pelaku maksiat, tobat, pengen hijrah, tapi kemudian ujung-ujungnya jadi pelaku kesyirikan. Yang awalnya pelaku maksiat, pengen hijrah, tobat, bagus, tapi karena tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya malah menjadi pelaku bid'ah. Maka jemaah, kita ini perlu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkannya. Karena hijrah itu adalah sebuah fase perjalanan. Ingat baik-baik. Hijrah itu fase perjalanan. Betul ya? Hijrah itu fase perjalanan. Dan perjalanan sama-sama kita maklum. Memerlukan tuntunan arah agar tidak tersesat. Hijrah itu sebuah fase perjalanan menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang namanya sebuah perjalanan butuh tuntunan arah. Rambu-rambu jalan. Google Maps. Waze pada hari ini. Itu kalau mau cari jalanan di muka bumi. Kalau mau cari jalanan menuju keredoan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya enggak sesat. Maka seseorang yang hijrahnya tidak disibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hijrahnya akan berhenti, berbalik ke belakang, bahkan ujungnya akan menjadi kemungkinan besarnya orang yang jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian jemaah, yang keenam, terus-menerus berusaha beramal soleh. Terus-menerus berusaha beramal soleh. Ini yang tadi saya isyaratkan. Seseorang yang hijrah, awalnya biasanya semangat. Nampak terus di majelis-majelis ilmu. kelihatan hadir di masjid. Begitu ya. Pada masa awal biasanya bersemangat. Tetapi mempertahankan semangat itu bukan sesuatu yang mudah. Maka seorang muslim dituntut untuk senantiasa beramal soleh. Karena amal soleh yang senantiasa berusaha untuk dikerjakan, itu akan menambah atau minimal menjaga seseorang dari penyimpangan kemaksiatan. Dan mengerjakan ketaatan walaupun hanya sedikit adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat. Rasul mengatakan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Kadang-kadang seseorang ketika hijrah, baru di awal-awal hijrah, dia mengerjakan amaliyahnya banyak sekali. Tapi berbarengan dengan berjalannya waktu, amaliyahnya makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tapi dia harus terus-menerus berusaha mengerjakan amal soleh. Walaupun hanya sedikit. Ya mudah-mudahan dengan amal soleh tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap mencintainya. Yang dengan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang dia cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada, saya pelan-pelan omongnya nih. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Rasul dan Abu Bakar. Salah omongan saya? Allah cinta kepada Rasul dan Abu Bakar? Tidak ya. Tidak salah omongan saya ya. Maka ketika Abu Bakar dalam keadaan gelisah, apakah kita ini akan dijaga oleh Allah ya Rasulullah? Allah Azza wa Jalla turunkan ayat kepada Abu Bakar, kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk menjawab pertanyaan Abu Bakar. Jangan sedih, jangan risau, jangan gelisah, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Lihat jemaah. Ketika seseorang mengerjakan amal walaupun sedikit, maka diharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut, menjaga apa? Menjaganya dari penyimpangan. Menjaganya dari berhenti. Menjaganya dari berjalan kembali ke belakang, na'udzubillah. Dan ini enam, saya katakan jemaah, enam ini bukan sebuah pembatasan agar hijrah itu bisa istiqomah. Saya telah sebutkan di sana ada enam, yakni yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, yang kedua menguatkan pondasi tauhid, ketiga mencari lingkungan yang baru, lingkungan yang baik, maaf, yang keempat berdoa, yang kelima mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian mengamalkannya, yang keenam berusaha terus mengerjakan amal soleh. Enam ini bukan pembatasan. Enam itu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya. Jadi enam ini bukan pembatasan ya. Enam ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya. Mungkin ada yang lain, tapi yang saya ketahui, yang Allah mudahkan bagi saya, enam tersebut. Nah jemaah, ada kalimat yang sangat bagus sekali, yang sayang kalau tidak saya baca. Ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Karena sering timbul di benak kita, kita ini sudah berada di jalan yang benar atau enggak sih? Kita ini ada di jalan yang benar, atau jangan-jangan jalan kita ini menyimpang. Mungkin perkataan Imam Ibnu Qayyim, ini jawabannya. Anda bisa lihat halaman ke-13, ini ucapan yang bagus sekali. Di antara ciri kebahagiaan dan keberuntungan adalah apabila seorang hamba semakin bertambah ilmunya, semakin tawaddu, semakin bertambah sifat kasih sayangnya. bertambah amalnya, semakin meningkat pula rasa takut dan kehati-hatian. Nah ini dia Bu, cocok nih buat kita yang semakin tua nih. Semakin bertambah umurnya, semakin berkuranglah ambisinya terhadap dunia. Ah, Masya Allah. Kalau kita ini makin tua, makin rakus, berarti kita di jalan yang salah. Kalau semakin tua kita ini, tapi semakin kurang ambisi kita terhadap dunia, mudah-mudahan kita berada di jalan yang benar. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pula kedermawanan dan kegemarannya untuk membantu. Semakin bertambah kedudukannya, semakin dekatlah dia dengan orang-orang, bukan semakin jauh. Maka manusia lebih gampang menjumpai Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah daripada ketika dia menjadi orang biasa. Manusia lebih gampang menjumpai Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah sebelum dia menjadi orang biasa. Kalau sekarang kan enggak ya, pejabat malah tambah sulit dijumpai ya. Saya punya teman-teman yang sekarang jadi anggota DPRD, DPR, itu tambah sulit dijumpai. Padahal dulu kita dalam tanda kutip ngemper bersama. Maka kedudukan itu kedudukan yang bermadarat bagi dia. Semakin bertambah kedudukannya, semakin dekatlah dia dengan orang-orang. Dan semakin suka dia menunaikan kebutuhan-kebutuhan serta rendah hati kepada mereka. Perhatikan baik-baik, itu ciri keberuntungan, lihat ciri kebinasaan. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesombongannya, congkak dirinya. Semakin bertambah amalnya, semakin angkuh dan meremehkan orang lain. Sementara dia berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Semakin meningkat kedudukannya dan statusnya, semakin pula dia bertambah kesombongan dan kecongkakan. Perkara-perkara ini peringatan kedua nih SP nih kayaknya nih. Udah kepanasan Ustaz. Biarin aja Pak. Hari-harinya kan berada dalam rumah kan. Biarin ya, biar kena apa? Kena panas. Biar agak hitam-hitam dikit lah. Ya. Jadi jangan menyesal kalau lupa pakai sunblock atau SPF berapa gitu ya. Aduh, lupa tadi pakai sunblock atau SPF berapa gitu ya. Ngomongin apa sih kita? Perkara-perkara ini semua adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya. Sehingga akan ada sebagian orang yang berbahagia dan sebagian lagi akan menjadi binasa karenanya. Baik jemaah. Alhamdulillah selesai ya sampai halaman 14 ya. Coba kalau ini makalah 28 halaman sampai asar. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan istiqomah dalam seluruh amal hingga kematian menjemput. Allahumma amin. Ini ada pertanyaan kepada saya. Ustaz, apabila meninggalkan keluarga besar karena beda akidah termaksud hijrah. Beda akidah ini beda apa ya? Beda agama maksudnya? Apa maksud beda akidah ini? Kalau maksud beda akidah di sini adalah beda agama, ya, maka yakni apa? Tenang-tenang dulu, jangan kasak-kusuk. Ini pertanyaannya nih. Kasian temennya yang bertanya, kalau Anda kasak-kusuk dia gak dengar jawabannya nih ya. Apakah meninggalkan keluarga besar karena beda akidah termaksud hijrah? Sekarang beda akidah di sini maksudnya apa? Kalau beda akidah di sini beda agama, maka sebaiknya memang seseorang yang beda agama dengan keluarga besarnya, dia kalau tidak sanggup, dia lebih baik pindah keluar dari keluarga besarnya. Ya? Tapi kalau beda akidah di sini yakni beda pemahaman di dalam agama Islam, beda manhaj misalnya begitu, maka tidak, hukum asalnya tidak disyariatkan untuk berpindah hijrah. Selama masih mampu kemudian menjaga agama kita dan masih kemudian ada kemungkinan memperbaiki anggota keluarga kita, maka tidak disyariatkan untuk meninggalkan keluarga besar karena beda akidah dalam makna beda pemahaman. Allahu a'lam bishawab. bagaimana mengajak teman kembali di atas sunnah? Itu ya, Ustaz. Iya. Bagaimana mengajak teman kembali di atas sunnah? Karena kata teman, kalau ngikutin sunnah, segala-segala sesuatu bid'ah. Karena kita masih hidup di dunia, maka 50% dunia dan akhiratnya. Syukron, afwan. Gini, Bu. Jemaah, sebenarnya perkataan hidup di dunia ini harus 50, hidup ini harus 50-50. Ini kasak kusuknya enggak, diam dulu. Nih kalau kasak kusuknya terus saya tutup nih. Belum aja West Covina itu saya tinggalin pulang. Ada majelis-majelis yang kasak kusuk saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pulang. Heran orang-orang. Kok baru mulai 15 menit pulang? Kemudian adminnya WA saya, kenapa Ustaz pulang? Ente berisik. Saya pulang. Ya. Itu pernah Bu kejadian kayak gitu. Saya meninggalkan majelis gara-gara ribut gitu. Begini. Yakni apa? Kita masih hidup di dunia, maka 50%, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini bohong ini, prinsip kayak gini bohong. Begini nih. Hidup itu 24 jam bukan? Kalau 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat, kata dia, maka kita tuntut dia 12 jam untuk beribadah. Sanggup dia? Maka orang yang pertama kali mengingkari pembagian 50% ini, dia sendiri jemaah. Ente jangan repot-repot bos. Hidup itu harus seimbang. Apa maksud ucapan ente? 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Oke deh, ane anggap ucapan ente benar. Maka sekarang ente buktikan 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Maka hidup ente 50% untuk akhirat, yakni 50% 12 jam untuk ibadah. Apa kira-kira tanggapan dia? Mampu? Orang-orang yang ngoceh kayak gini mampu mengerjakan ibadah selama 12 jam dari kehidupannya 24 jam? Mampu? Enggak. Orang-orang yang ngomong kayak gini adalah orang-orang yang pertama kali membatalkan ucapannya sendiri. Iya toh? Lagian ngapain saya sebagai seorang muslim harus percaya terhadap omongan orang ini bahwasanya hidup itu harus 50-50, padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kita untuk Allah. Begitu kan? Jadi begini, saya harus percaya sama ucapan kamu harus 50-50 atau ucapan Allah? Ya enggak dong, ucapan Allah. Ucapan saya kalau 50-50 salah, tinggalkan. Oke bos, kalau kayak gitu Allah mengatakan hidup kita untuk Allah. Bagaimana ini? Batal ya? Jadi omongan 50-50 itu batal Bu. Batal ditinjau dari segi dalil, batal ditinjau dari segi apa? Orang yang ngomongin sendiri itu gak sanggup mengerjakannya. Lalu kalau ada, susah mengikuti sunnah ini, apa susahnya? Susahnya itu karena sedikit-sedikit bid'ah. Maka ini kemungkinannya apa? Hati anda yang tidak lapang di dalam menerima ajaran agama Islam. Kalau hati kita lapang menerima ajaran agama Islam, maka kita tidak keberatan mendengar istilah bid'ah, juga tidak keberatan ketika dikatakan perbuatan ini bid'ah. Kan begitu? Lagian dari segala macam hal, kan yang dikatakan bid'ah sedikit dibanding yang dikatakan tidak bid'ah. Kan sebagian orang mengatakan, beragama itu biasa-biasa aja. Maksudnya apa bos? Kalau beragama serius, sedikit-sedikit haram. Ayo kita perinci. Dari minuman yang haram itu apa sih? Kan khamr ya. Ini air putih halal. Jus jeruk halal. Es kelapa halal. Es campur sinar Garut halal juga. Iya Bu, es campur sinar Garut itu Masya Allah ajib emang ya. Yang haram itu apa? Khamr. Yang halal, yang halal itu banyak minuman-minuman yang halal. Jadi banyakkan yang halal atau yang haramnya? Yang halalnya. Banyakkan ibadah yang disyariatkan daripada ibadah yang tidak disyariatkan. Cuman karena anda punya sudut pandang mata negatif, maka Anda melihat segala sesuatu sesuai dengan pandangan Anda negatif. Itu saja. Anda harus berubah sudut pandang. Ketika yang Anda lihat adalah yang jelek-jeleknya saja, maka itu terpatri di benak Anda. Mindset Anda ya begitu jadinya. Kalau Anda lihat bahwasanya segala sesuatu ini adalah sesuatu yang halal, yang haram itu dikit, maka mudah urusannya. Begitu. Ini pertanyaan yang keluar tema, nggak saya jawab sekarang, Bu, ya. Bolehkah menguburkan satu orang yang telah lalu, kemudian dijadikan satu kembali dengan mayit yang baru? Boleh-boleh aja, kalau nggak punya tempat lagi. Ya, kuburan itu mahal sekarang, ya. Betul ya, kuburan, katanya tanah kuburan mahal, ya. Bagaimana solusinya, Bu? Jangan mati. Solusinya apa? Jangan mati, gitu. Ini dia nih pertanyaannya nih. Ustadz, tolong kiat, mohon ilmunya disampaikan dengan tuntas. Ah, ini kritikan buat saya nih. Mohon ilmunya disampaikan dengan tuntas. Kiat bagaimana menjaga batas bawah ketika sedang futur agar selalu berada di atas sunnah. Ini nggak bisa kita sampaikan hari ini, Bu. Ini aja saya terburu-buru menyelesaikannya karena dapat SP pertama, Bu. Saya nggak pengen dapat SP kedua. Contohnya? Aduh, agak susah dibikin simpel, Bu, ya. Ya udah, kapan-kapan aja deh. Ya. Jadikan itu pertanyaan atau tema tablik akbar Anda dengan ustadz yang lain, gitu loh, ya. Apakah jika kita menanam kebaikan, maka tanaman kebaikan tersebut akan mengalirkan kepada anak-anak kita kelak? Insya Allah Ta'ala. Amal soleh yang diperbuat oleh orang tua, sebagaimana amal soleh yang diperbuat oleh anak, maka anak atau orang tua akan merasakannya. Insya Allah Ta'ala. Kita ingat kisah. Kisah siapa? Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Khidir alaihissalam mengatakan bahwasanya apa ini di bawah tembok ini itu ada harta dari dua orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan harta tersebut untuk anak-anaknya, karena apa? Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Lihat ini. Saya dulu orangnya keras, susah diatur. Ini gak jindir saya kan? Sakit hati jika ada orang terdekat saya yang suka mengatur-ngatur. Setelah saya berhijrah, alhamdulillah ada perubahan sedikit-sedikit, alhamdulillah. Tapi kadang saya masih terbawa tanpa disadari. Bagaimana kiat-kiat supaya jangan terbawa-bawa lagi sifat tersebut? Itu dia, Bu, saya tadi telah isyaratkan bahwasanya saya sekitar awal bulan kemarin menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul Obat Hati yang Keras. Mungkin Anda bisa lihat di sana. Nanti akan saya share link unduhnya. Obat Hati yang Keras. Ya, kita cukupkan sampai di sini, jemaah. Ini enggak semuanya bisa saya jawab nih. Ya. Enggak semuanya bisa saya jawab dan ada juga yang saya enggak mau jawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada kesempatan hari ini itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan atas kita semua. Dan saya berterima kasih, bersyukur atas pihak-pihak yang membantu persenggaranya acara ini sehingga acara ini bisa terjadi dan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan yang baik ini dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Dan kita tutup majelis kita dengan mengucapkan bahwasanya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.